إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua adalah agama Islam yang padanya terdapat kebahagiaan kita, padanya keistiqomahan kita, dan di atasnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar berwasiat kepada kita semua, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian semua meninggal dunia kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam merupakan agama yang bersifat alamiah, agama yang bersifat universal untuk seluruh alam semesta ini. Secara agama, secara ideologi, secara syariat, dan secara kebutuhan, agama Islam benar-benar dibutuhkan oleh seluruh umat manusia sejak diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia sebagai pemberi kabar gembira bagi yang mentaatimu dan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak mentaatimu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam datang di muka bumi ini ketika umat manusia berada dalam kehidupan jahiliyah. Masa itu dikenal dengan masa jahiliyah, terputus dari ajaran-ajaran para rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah terjadi penyimpangan-penyimpangan bagi syariat dan ajaran yang tersisa ketika itu. Benar-benar umat manusia di dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berpegang dengan sesuatu yang mereka anggap baik padahal hakikatnya jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat kondisi umat manusia berada dalam kehidupan jahiliyah, dengan membawa petunjuk, membawa agama Islam yang benar ini, untuk menerangi kehidupan jahiliyah yang gelap gulita itu, mengangkat harkat martabat umat manusia dari jurang kejahiliaan menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, untuk Allah jadikan agama yang benar ini tampak dan tampil di muka bumi, 'ala ad-din kullih, atas seluruh agama yang ada ketika itu, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang uswatun hasanah, idola kita, panutan kita, menjalankan perintah Allah untuk berdakwah di muka bumi ini 23 tahun lamanya. 13 tahun di Makkah, dalam kondisi umat manusia di Makkah ketika itu sedikit sekali yang mau menerima ajakan beliau untuk masuk ke dalam agama Islam. Permusuhan, penentangan, bahkan upaya untuk membunuh beliau alaihi salatu wassalam dilakukan oleh penduduk Makkah ketika itu. Saat kondisi tidak memungkinkan, Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, memerintahkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam untuk berhijrah, untuk pindah, meninggalkan kota Makkah yang merupakan tempat kelahiran beliau menuju kota Madinah. Berhijrahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan liku-likunya yang luar biasa, sebagaimana disebutkan dalam sejarah hidup beliau. Dikejar-kejar dalam perjalanan hijrahnya, dijadikan target pembunuhan, diumumkan sayembara untuk membunuh dan dapat menjegal beliau dalam perjalanan. Namun Allah yang mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencipta langit dan bumi, penguasa jagat raya ini, yang mengutus beliau alaihi salatu wassalam, berkehendak untuk agama Islam yang beliau bawa tampil di muka bumi di atas seluruh agama yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar addal amanah, menunaikan amanat besar yang Allah Subhanahu wa taala bebankan dalam pundak beliau untuk menyampaikan risalah agama ini. Beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah ada jalan kebaikan pasti seluruhnya beliau tunjukkan kepada umat ini. Tidaklah ada jalan untuk mengantarkan kepada surga Allah pasti beliau alaihi salatu wassalam telah jelaskan, dan beliau ajak umat Islam untuk menempuh jalan tersebut. Tidak ada jalan kejelekan dan keburukan yang membahayakan umat manusia yang akan mengantarkan mereka kepada murka Allah, yang akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka, pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dan memperingatkan umat manusia dari jalan-jalan yang berbahaya itu. Sehingga setelah selesai misi diutusnya beliau alaihi salatu wassalam sebagai penyampai risalah ilahi di muka bumi ini, benar-benar agama Islam ini telah sempurna dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. benar-benar sebagai agama yang telah memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia, karena Allah yang menyempurnakannya dan Allah ridha Islam sebagai agama. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah, saat itu Allah turunkan firman yang mulia ini di hari Arafah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan Hajjatul Wada. Pada hari Jumat Allah turunkan firman yang mulia ini sebagai deklarasi, sebagai pengumuman tentang sempurnanya Islam. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama Islam. Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela, aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yabghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang masih mencari selain Islam sebagai agama baginya, falan yuqbala minhu, sekali-kali Allah tidak akan terima dari dia, meskipun dia melakukan upaya yang sangat banyak, jerih payah yang luar biasa, tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat tergolong orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam yang benar-benar sejuk, bukan Islam yang merusak. Islam yang mengantarkan kepada kebaikan dan perbaikan kehidupan umat manusia, bukan Islam yang menjadi beban bagi kehidupan umat manusia. Itulah rahmatan lil alamin. Kalau kita perhatikan agama Islam yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, dibangun di atas fondasi-fondasi yang kokoh dalam hal ideologi, dalam hal keyakinan. Islam dibangun di atas 6 fondasi yang kokoh, rukun-rukun iman yang tidak dimiliki secara utuh oleh agama-agama selain Islam. Al-imanu billah, iman kepada Allah selaku pencipta, pemberi rizki dan pengatur alam semesta ini. Iman kepada para malaikat Allah, makhluk-makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjalankan berbagai misi-misi yang Allah perintahkan kepada mereka untuk keberlangsungan kehidupan di alam semesta ini. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan, baik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelum beliau. Yang keempat, iman kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jembatan utama, media utama antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir, yang dengan itu seorang yang menjalani kehidupan ini akan merasa bahwa hidupnya tidak hanya di dunia ini saja. Di dunia sifatnya hanya sementara, kesempatan untuk mencari bekal menuju akhirat, bukan untuk hidup selama-lamanya. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan di akhirat kelak. Orang yang sukses, yang berhasil, yang berbahagia hidupnya, yang benar-benar sukses di akhirat kelak, Allah masukkan ke dalam surga dan Allah jauhkan dari azab api neraka. Dorongan-dorongan keimanan kepada hari kiamat inilah yang dapat memangkas hawa nafsu kita, yang dapat menjadi pemicu utama, pelanjut semangat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah iman kepada al-qadha wal qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya, dengan iman kepada takdir, dengan sebenar-benar iman, hidup ini menjadi ringan. Apa yang ditimpa, apa yang menimpa seseorang, dia yakin semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus bersabar. Kebahagiaan yang menyertainya hari ini, dia pun yakin Allah yang telah menentukan dan mengkaruniakan dia dengan itu, sehingga tidak sombong dengan adanya kelebihan, dengan adanya kecukupan yang sedang mengiringi dia. Semua adalah dari Allah. Kemudian di dalam Islam juga terdapat arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktek nyata di dalam upaya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Didahului dengan praktek nyata bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Tidak mungkin seseorang masuk ke dalam surga Allah setelah diutusnya Rasulullah sampai benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, Tuhan yang sebenarnya, dan bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad benar-benar sebagai utusan Allah. Tidak cukup sampai di situ, Islam tidak hanya bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Semua itu harus disempurnakan dengan mukammilatut tauhid, berupa menegakkan salat. Rukun Islam yang kedua adalah iqamatus salat, salat lima waktu dalam sehari dan semalam, sebagai bentuk munajat seseorang kepada Allah, sebagai bentuk media penghubung rohani dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang kaya, yang berkemampuan, dan zakat tersebut disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu dari kalangan fuqara, masakin, dan yang semisalnya, sebagai perekat hubungan antara si kaya dengan yang si miskin, sebagai pemutus jurang, pemisah antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Syariat zakat, yang kaya mengeluarkan hartanya karena itu hakikatnya adalah dari Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kelak kita akan kembali. Harta yang dia dapatkan bukan karena kepandaiannya, bukan karena keahliannya, semua pemberian dari Allah. Berapa banyak orang yang ber-IQ tinggi, pandai dalam marketing, ternyata gagal dalam masalah finansialnya. Orang yang hanya lulusan SD dan semisalnya, dia berhasil dalam urusan dunianya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang keempat adalah siam Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Amalan besar yang dapat mengantarkan umat Islam untuk mencapai posisi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan ada di depan mata kita. Bulan penuh barakah dan ampunan ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengan bulan suci Ramadan tersebut dan memudahkan kita untuk berpuasa dan menjalankan ketaatan padanya dengan sebaik-baiknya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam juga ada al-ihsan, yang apabila seseorang mencapai derajat ini, maka mencapai derajat yang tinggi di dalam Islam. Setelah kokoh di dalam menjalankan rukun-rukun iman, merealisasikan rukun-rukun Islam, kemudian terhunjam pada dirinya rukun ihsan, maka dia akan berada pada predikat yang tinggi dalam keislamannya. Al-ihsan adalah seseorang senantiasa merasa saat beribadah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memang benar-benar tidak bisa melihat Allah, dia yakin dan merasa bahwa Allah melihatnya, sehingga segala tindak tanduknya selalu merasa dimonitor, dimuraqabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan menuntunnya sebagai orang yang bertakwa, yang Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعًا، agama Islam yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini benar-benar agama yang menghubungkan hablum minallah sekaligus hablum minan nas, menghubungkan dengan tepat seseorang dengan Rabbnya, dengan penciptanya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya Islam itu al-istislam lillahi bitawheed wal-inqiyadu lahu bita'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dalam ibadah sedikit pun. Wal inqiyadu lahu bita'ah, tunduk dan patuh kepada Allah dengan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Demikian pula ketika seseorang meyakini kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam yang mulia ini, sesungguhnya sikap yang tepat kepada beliau alaihi salatu wasallam tasdiquhu bima akhbar, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah menjalankan agama Islam kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikatan kita dengan Rasulullah haruslah benar-benar dekat. Islam yang kita amalkan haruslah benar-benar Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diwariskan oleh para sahabatnya. Karena itulah Islam yang sesungguhnya yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam yang mulia ini adalah Islam yang penuh dengan keindahan, Islam benar-benar membimbing kita di dalam berakidah, Islam telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah, berwudu, salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Islam juga mengajarkan bagaimana akhlak yang mulia, bagaimana seseorang berakhlak yang mulia. Sangat banyak ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan di antara misi utama diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam adalah untuk menyempurnakan akhlak, perilaku, budi pekerti umat manusia. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semua untuk mempelajari agama Islam ini. Bertalabul ilmi, menghadiri majlis-majlis ta'lim, karena Islam merupakan ilmu yang luas yang kita benar-benar harus mempelajarinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya ini jauh dari ilmu. Bahkan beliau mendorong umatnya untuk terus berilmu. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ilmu agama yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita semangat untuk talabul ilmu, mempelajari agama Islam yang sempurna ini. Karena ilmu ini tidak bisa diraih kecuali dengan ta'allum. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu akan diraih dengan cara mempelajarinya. Kedalaman fiqh, kedalaman tentang agama ini tidak bisa didapat kecuali dengan sungguh-sungguh mempelajarinya. Mari kita bersemangat untuk mempelajari Islam. Dan ini sebagai buah syukur kita kepada Allah atas Islam yang Allah karuniakan kepada kita semua. Islam yang Allah karuniakan ini lebih baik dari seluruh harta yang kita miliki. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada para sahabatmu, kepada umatmu, bifadlillah wa rahmatihi. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, bifadlillah ay bil Islam, wa bi rahmatihi ay bi sunnatihi. Dengan karunia agama Islam ini, wa bi rahmatihi, dan dengan karunia mengetahui sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Ini Islam ini lebih baik dari seluruh harta yang mereka kumpulkan. Inilah Islam, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Marilah kita senantiasa menjaganya dengan terus berusaha mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu Allah akan angkat derajat kita, Allah akan muliakan umat Islam ketika kembali ke agama, dalam agama Islam. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam salah satu hadisnya, ketika kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melakukan jual beli riba yang Allah haramkan dan tersibukkan dengan perdagangan kalian, dengan peternakan kalian, dilalaikan dari jihad di jalan Allah, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum, yang Allah tidak akan mencabut kehinaan itu dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian semua kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama Islam merupakan pencerahan dalam hidup ini, kebahagiaan dalam hidup ini, perbaikan yang akan mengantarkan kepada kehidupan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang benar-benar mensyukuri Islam sebagai karunia yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita semua di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga berjumpa dengan Allah dalam keadaan di atas jalan yang lurus dan membawa qalbu, membawa jiwa yang bersih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.